Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Fayaqulu asy-syarihu hafizahullahu ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu ta'ala mengatakan, qawluhu walam yujawis amrahum. Ucapan Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, dan tidak melampaui perkara mereka, para sahabah radhiyallahu anhum, yakni al-amr alladhi kanu alayhi min al-i'tisami bil-kitabi was-sunnati fi abwabil aqidati wa abwabil ibadati والسياسة والمعاملات وغيرها, yaitu perkara yang mereka para sahabah radhiyallahu anhum dahulu berada di atasnya, berupa berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, baik dalam bab akidah, bab ibadah, politik, muamalat, dan yang lainnya. Lianna hadza amruhum, karena sesungguhnya inilah perkara mereka. Amruhum huwa tamassuku bil kitabi was sunnati ridwanullahi alaihim. Perkara mereka adalah berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah, semoga Allah meridai mereka. Wala yukhalifu ahaduhum illa finnadiri, dan tidaklah salah seorang di antara mereka para sahabah menyelisihi dalil kecuali jarang. Idza lam yajid nassan wajtahada, apabila ia tidak mendapati dalil dan ia berijtihad. Wal ghalibu idza ijtahada yusibu wa ya'khudhu bil kitabi was sunnati, dan kebanyakannya apabila ia berijtihad, ia benar dalam ijtihadnya dan ia mengambil Alkitab dan Sunnah. Wa qad yashuddu alaihi fi ba'd al-ijtihadati, dan terkadang ia menyelisihi kebenaran dalam sebagian ijtihad. Walam yujawis amrahum, dan tidak melampaui perkara mereka para sahabah, yakni at-tamassuka bima kanu alaihi, yaitu berpegang teguh dengan apa yang mereka para sahabah radhiyallahu anhum dahulu berada di atasnya. Liqaulin nabi alaihi salatu wassalamu, berdasarkan ucapan nabi alaihi salatu wassalam, تفترقوا هذه الأمة إلى 73 فرقة, كلها في النار إلا واحدة. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Seluruhnya berada di dalam neraka, kecuali satu golongan saja. Di dalam kitab yang ada di hadapan saya tertulis ila wahidatin. Yang benar illa wahidatan. Qalu man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala ma ana alaihi wa ashabi. Mereka para sahabat berkata, siapa satu golongan tersebut wahai Rasulullah? Rasul alaihi salatu wassalam mengatakan, orang yang berada di atas apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Fahada amruhum annahum ala ma kana alaihi Rasulullah alaihi salatu wassalamu. Maka inilah perkara mereka, bahwasanya mereka berada di atas apa yang Rasulullah alaihi salatu wassalam berada di atasnya. Qala wa wasi'ahu ma wasi'ahum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan mungkin baginya apa yang mungkin bagi mereka para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yakni yasa'ul muslima ma wasi'a sahabata minal imani bisifatillahi azza wa jalla wa asma'ihi والأمور الغيبية التي تحدث عنها رسول الله عليه الصلاة والسلام وتحدث عنها القرآن. Yaitu mungkin bagi seorang muslim apa yang mungkin bagi para sahabah radhiyallahu anhum berupa mengimani sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, nama-namanya, dan perkara-perkara ghaib yang disebutkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam dan yang disebutkan oleh Al-Quran. Falmu'minu yasa'uhu ma wasi'ahum يؤمن بصفات الله تبارك وتعالى على الوجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. Seorang mukmin mengimani sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dalam bentuk yang layak bagi Allah azza wa jalla, tanpa merubahnya, tanpa meniadakannya, tanpa membagaimanakannya, dan tanpa menyerupakannya dengan sifat makhluk. وَيُسَلِّمُ بِالْأُمُورِ الْغَيْبِيَّةِ. Dan ia membenarkan perkara-perkara ghaib. كَمَا وَصَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ. Sebagaimana Allah Ta'ala menyifati orang-orang yang beriman. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. Allah Ta'ala berfirman yang artinya Alif Lam Mim. Kitab tersebut tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang mengimani perkara ghaib, mendirikan salat, dan menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka, dan orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu, yaitu Al-Quran, dan apa yang diturunkan sebelummu, yaitu kitab-kitab yang sebelumnya, dan mereka yakin dengan kehidupan akhirat. Fahadihi umurun ghaibiyyatun, maka ini adalah perkara-perkara ghaib. Ya'ni nu'minu biha, yaitu kita mengimaninya. Asma'ullahi wa sifatuhu kaifa hiya ya'lamuha Allahu 'azza wa jalla nakiluha ila Allahi 'azza wa jalla. Nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya, seperti apa sifat-sifat Allah tersebut, Allah Azza wa Jalla yang mengetahuinya, kita menyerahkannya kepada Allah Azza wa Jalla. Amma isbatul qudrati wal ilmi والإرادة النزول والاستواء والمجيء فهذه نعرف معانيها ونثبتها لله تبارك وتعالى على الوجه اللائق به المغاير لصفات المخلوقين ولا نسأل عن كيفياتها. Adapun penetapan sifat kemampuan, ilmu, kehendak, turun, istiwa, dan kedatangan, maka kita mengetahui makna-maknanya dan kita menetapkan sifat-sifat tersebut bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam bentuk yang layak baginya, yang berbeda dengan sifat-sifat para makhluk, dan kita tidak bertanya tentang seperti apa sifat-sifat tersebut. فهو يستثني الآن يستثني هؤلاء الذين ثبتوا على أمر الله وعلى ما عليه الصحابة ووسعه ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم. Maka Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala sekarang mengecualikan, beliau mengecualikan orang-orang ini yang tetap kokoh di atas perintah Allah Ta'ala, berada di atas apa yang para sahabah berada di atasnya, dan mungkin baginya apa yang mungkin bagi mereka para sahabah, dan tidak meninggalkan jalan mereka para sahabat dan madhab mereka. Ya'ni hada yudhakiruna bimudafarati dhalika rajuli libni abi du'ada rajulun minasyami wa huwa abu abdurrahmani abdullah ibn muhammad ibn ishaq al-adrami, yaitu ucapan al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala ini mengingatkan kita tentang perdebatan antara lelaki tersebut dengan Ibnu Abi Duat. Ibnu Abi Duat adalah salah seorang tokoh Jahmiyah yang berkeyakinan bahwa Al-Quran makhluk, dan ia Ibnu Abi Duat adalah musuh Al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Ia didebat oleh seorang lelaki, seorang lelaki yang berasal dari negeri Syam, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami. Rawa qissatahu al-khalifatul abbasiyul muhtadi billahi, yang meriwayatkan kisahnya adalah khalifah dari Bani Abbas yang bernama al-muhtadi billah. Haythu qala, di mana al-muhtadi billah mengatakan, maziltu aqulu al-Qur'anu makhlukun sadran min khilafatil wafiqi. Aku masih mengatakan bahwa Al-Qur'an makhluk, yang mana ucapan tersebut muncul dari kekhalifahan al-Wafiq. Hatta aqdama alaina Ahmad ibn Abi Duada syaikhan min ahli Syami min ahli Adzanata, fa udkhila asy-syaikhu 'ala al-wasiqi muqayyadan, hingga datang kepada kami Ahmad bin Abi Duad. Hingga Ahmad bin Abi Duad mendatangkan kepada kami seorang syekh dari kalangan penduduk Syam, dari kalangan penduduk Adzanah, sebuah kota di negeri Syam. Lalu syekh tersebut dibawa masuk menemui Al-Wasiq dalam keadaan terikat. Wa huwa jamilul wajhi tamul qamati hasanus syaibati, dan syekh tersebut berwajah tampan, berperawakan sempurna, dan memiliki rambut beruban yang indah. Faraaitul wasiqa qad istahya minhu wa raqqalahu. Maka aku melihat al-wasiq malu kepada syekh tersebut, bersikap lembut kepadanya. Famazala yudnihi wa yuqarribuhu hatta qaruba minhu. Maka al-wasiq terus mendekatkannya dan memintanya untuk mendekat hingga syekh tersebut berada di dekat al-wasiq. Fasallama syekhu fa ahsana salama. Maka syekh tersebut memberi salam lalu memperbagus salamnya. Wada'a fa ablagha ad-du'a wa awjaza. Dan syekh tersebut berdoa lalu bersungguh-sungguh di dalam doanya dan mempersingkat doanya. Dan syekh inilah yang tadi telah disebut namanya, yaitu Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Azrami. Faqala lahu al-wasiq. Maka al-wasiq, khalifah pada saat itu, berkata kepada syekh tersebut, yaitu al-Azrami, ijlis, duduklah. Thumma qala lahu ya syekhu Nadhir ibn Abi Duada. Nadhir ibn Abi Duadin ala ma yunadhiruka alaihi. Kemudian Khalifah Al-Wasiq berkata kepada syekh tersebut, wahai syekh, debatlah Ibnu Abi Duad dalam perkara yang ia mendebatmu padanya. Faqala syekhu ya amiral mu'minina, Ibnu Abi Duadin yaqillu wa yadhiqu wa yad'afu 'anil munadharati. Maka syekh tersebut yaitu Al-Azrami mengatakan, wahai Amirul Mukminin Ibnu Abi Duad, kurang, lemah, kurang dan merasa sempit serta lemah dari berdebat. Faghadibal wasiqu, maka Khalifah Al-Wasiq pun marah. Wa'ada makan ar-ra'fati lahu ghadaban alaihi, dan kelemah lembutannya kepada syekh tersebut berubah menjadi kemarahan kepadanya. Faqala Abu Abdullah ibn Abi Duad yadiqu wa yaqillu wa yad'afu an munadharatika anta. Maka Al-Wasiq berkata, Abu Abdullah bin Abi Duad merasa sempit, kurang dan lemah dari berdebat denganmu. Faqala syekhu, maka syekh tersebut berkata, yaitu Al-Azrami, hawin alaika ya amiral mu'minina ma bika wa'zan li fi munadharatihi. Maka syekh tersebut berkata, redakan amarahmu wahai amirul mu'minin dan izinkan aku untuk mendebat Ibnu Abi Du'at. Faqala al-Wasiq, maka al-Wasiq berkata, ma da'autuka illa lil munadharati, tidaklah aku memanggilmu melainkan untuk mendebat Ibnu Abi Du'at. Faqala syaikhu, maka syekh tersebut berkata, ya Ahmadu Ibna Abi Du'adin, ila ma da'autan nasa wa da'autani ilaihi. Wahai Ahmad bin Abi Du'ad, apa yang engkau dakwahkan kepada manusia dan kepadaku? Faqala, ila an taqula al-Qur'anu makhluqun li'anna kulla shay'in dunallahi makhluqun. Maka Ahmad bin Abi Du'ad mengatakan, aku mendakwahkan kepada manusia dan kepadamu agar engkau mengatakan Al-Quran makhluk, karena segala sesuatu selain Allah makhluk. Faqala syaikhu, maka syekh tersebut berkata, in ra'aita ya amiral mu'minina an tahfadha alayya wa alayhi ma yaqulu. Syekh tersebut berkata, apabila engkau berpandangan wahai amirul mu'minin untuk menghafal bagiku dan baginya apa yang akan ia katakan. Qala af'alu. Al-Wasiq mengatakan, aku akan melakukannya. Maka mulailah perdebatan antara Al-Syeikh Abu Abdurrahman Abdullah bin Muhammad bin Ishaq Al-Adrami dengan Ibnu Abi Du'at tentang permasalahan Al-Quran makhluk di hadapan Khalifah Al-Wasiq. Adapun seperti apa perdebatannya, insyaallah kita baca dalam pertemuan yang setelahnya. Waffaqallahul jami' lima yuhibbu wa yardha.